Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a, kita lanjutkan insyaallah pembahasan terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan kita masih pada pembahasan seputar permasalahan aqsamul khiyar, jenis-jenis atau macam-macam khiyar dalam transaksi jual beli. Yang pertama, khiyarul majlis, telah kita ambil pada pertemuan yang lalu, di mana para pelaku transaksi, baik penjual ataupun pembeli, mereka memiliki pilihan untuk melanjutkan jual belinya atau membatalkan transaksi jual belinya selama mereka, para pelaku transaksi tadi, masih berada di satu tempat yang sama dan belum berpisah badan mereka. Walau telah terjadi ijab kabul, namun tetap masih diperbolehkan bagi masing-masing pihak, para pelaku transaksi, penjual ataupun pembeli, memiliki pilihan untuk melanjutkan transaksinya atau membatalkannya. Ini disebut dengan khiyarul majlis. Kita masuk yang kedua sekarang. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, thanian khiyaru syart. Yang kedua, yang disebut dengan khiyar asyart. Wahuwa an yashtaritul muta'akidani au ahaduhuma al-khiyara ila muddatin ma'lumatin li'imdha'il 'aqdi aw faskhihi, fa idza intahatil muddatu al muhaddadatu bainahuma min bidayatil 'aqdi wa lam yufsakh sara laziman. Yang kedua, khiyarus syart. Apa definisinya, bagaimana pengertiannya? Khiyarus syart di sini disebutkan wahwa, yaitu an yashtaritul muta'akidani, para pelaku transaksi. Kalau kita sebutkan pelaku transaksi, berarti penjual dan pembeli memiliki hukum yang sama, karena tidaklah terjadi transaksi melainkan ada dua golongan ini, yang menjual barang dan yang membeli barang. Mereka disebut pelaku transaksi, mereka juga disebut dengan al-muta'akidani. Khiyarus syart adalah kedua belah pihak yang melakukan transaksi, penjual ataupun pembeli, memberikan syarat. Au ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya saja, memberikan syarat. Al-khiyara ila muddatin ma'lumah. Apa syaratnya? Berupa pilihan hingga batas waktu tertentu. Ila muddatin, muddah itu masa, waktu, ma'lumah yang diketahui, disepakati oleh mereka berdua. Mau beli motor, yang pembeli mensyaratkan, saya beri waktu 1 pekan untuk berpikir lebih jernih lagi. Tayyib, fadhol, silakan. Selama 1 pekan ini, penjual tidak boleh menawarkan barangnya kepada pembeli lain atau calon pembeli lain, karena telah terjadi akad di antara mereka. Sudah terjadi kesepakatan. Dari harga sudah ditentukan, dari kesiapan sudah ada kesiapan, hanya butuh waktu. Nah, selama masa tenggang waktu ini tadi, maka barang itu tidak boleh ditawarkan kepada calon pembeli yang lain. Sudah, tunggu waktunya. Setelah 1 pekan, kalau seandainya si pembeli atau calon pembeli tadi tidak membatalkan transaksinya, maka jual beli tadi sah, sempurna. Tetapi kalau dalam tempo waktu yang ditentukan, yang dipersyaratkan tadi, ternyata si pembeli membatalkannya, sudah, berarti batal dan silakan saat itu tawarkan barangmu wahai penjual kepada calon-calon pembeli yang lain. Li'imdha'il 'aqdi aw faskhihi. Li'imdha' untuk terus melanjutkan al-'aqdi transaksinya aw faskhihi atau membatalkannya. Baik kedua-duanya, baik penjual ataupun pembeli atau salah satu dari keduanya. Namun umumnya yang seperti ini terjadi dari pihak pembeli. Saya butuh waktu, beri saya tempo 1 bulan. Yang memberikan syarat ini umumnya dari calon pembeli. Tetapi kedua belah pihak memiliki hak yang sama. Fa idzan tahatil muddatu al muhaddadatu. Apabila telah intahat, habis, selesai. Al muddatu, tempo, batas waktu, al muhaddadah, yang telah ditetapkan, yang telah dibatasi waktunya, dipastikan. 1 minggu, 10 hari, 1/2 bulan, 1 bulan. Apabila telah selesai, telah habis masa ataupun waktu yang telah ditentukan bainahuma antara keduanya dalam kesepakatan tersebut min bidayatil aqdi sejak dimulai akad transaksi walam yufsakh dan tidak ada yang membatalkan, tidak dibatalkan syarat tadi, sara laziman, maka jual beli itu harus terus dijalankan dan disempurnakan. Setelah habis waktu, misal penjual minta waktu 1 pekan, beri saya tempo waktu 1 pekan. Ya sudah, silakan. 1 pekan berlalu, tidak ada konfirmasi pembatalan dari pembeli. Begitu 10 hari, uang yang telah diserahkan kepada penjual telah dipakai oleh si penjual. Begitu 10 hari, si pembeli tadi datang. Afwan, ana batalkan transaksinya. Ana minta uangnya dikembalikan. Kata penjual, sudah habis waktu sejak 3 hari yang lalu. Kesepakatan kita 1 pekan. Ini sudah hari ke-10. Selama kurun waktu kesepakatan khiyar tadi, 1 pekan antum tidak melakukan konfirmasi pembatalan atau melanjutkan, sehingga sudah. Dengan berakhirnya waktu, maka transaksi jual beli tadi wajib disempurnakan. Artinya barang menjadi milik pembeli, uang telah sah menjadi milik penjual. Kalau dalam tempo waktu tadi tidak ada konfirmasi pembatalan atau melanjutkan. Kalau melanjutkan dengan semata sudah habis waktu, sudah otomatis transaksi tadi sah. Tetapi pembatalan ini yang harus dikonfirmasikan. Misal penjual tadi tidak mau melanjutkan penjualannya, atau pembeli tidak mau melanjutkan pembeliannya, maka dalam batas waktu yang ditentukan harus melakukan konfirmasi. Bisa mendatanginya atau menghubunginya lewat telepon dari nomor yang jelas dan dikenal, menyampaikan, afwan, ini hari ke-5 dari 7 hari kesepakatan kita dan hari ini saya membatalkan pembelian saya. Batal. Tetapi ketika tidak ada konfirmasi sama sekali, di hari ke-7 sampai tenggelam matahari sudah penuh 1 pekan. Esok harinya juga tidak ada konfirmasi pembatalan dari pembeli di hari ke-8. Maka setelah itu transaksi jual beli tadi sah sempurna. Sehingga uang yang telah diserahkan sepenuhnya menjadi hak penjual dan barang yang dijual sepenuhnya menjadi hak pembeli. Qala misaluhu, contohnya. Bil misali tattadhihul maqal, dengan contoh maka penjelasan tadi akan lebih gamblang. An yashtariya rajulun min akhar sayyaratan, seorang membeli dari orang lain sebuah mobil. Wa yaqulu lil mushtari, dan pembeli berkata kepada penjual, li al khiyaru muddata syahrin kamil, aku minta tempo waktu 1 bulan penuh. Datang ke showroom, datang ke ikhwah yang menjual mobil ataupun motor, lihat barangnya, pilih-pilih, cocok, ketemu pilihannya, tanya harga, tawar-menawar, sepakat sudah. Kesimpulannya, mobil ini harganya 250 juta. Ini contoh. Dia masuk, lihat-lihat barang, ini dan itu, dipilih. Kemudian jatuh pilihannya kepada satu unit. Kemudian terjadi negosiasi dari 270 juta menjadi 250 juta. Sudah sepakat deal? Ya sudah. Harga ditetapkan 250 juta. Pembayarannya juga telah disepakati oleh mereka berdua. Kemudian setelah itu, setelah terjadi akad ini tadi, pembeli menyatakan, li al-khiyaru muddata syahrin kamil. Aku minta waktu satu bulan penuh. Khiyar syarat. Kemudian si penjual menyatakan, lakadhalik. Ya sudah, silahkan. Engkau punya waktu satu bulan untuk berpikir lebih jernih apakah melanjutkan pembelian ini atau membatalkannya. Fa in taraja'a 'an syira'i khilal asy-syahri kullihi falahu dzalik. Fa in taraja'a, kalau ternyata dia mundur, rujuk mundur ke belakang, artinya membatalkan pembeliannya. Khilal asy-syahri, selama satu bulan tempo yang ditentukan. Falahu dzalik, maka itu hak dia. Dan enggak boleh kemudian si penjual menyatakan, antum sudah memberikan harapan besar kepada ana, ternyata antum batalkan. Padahal ana sudah tidak lagi menawarkan barang ini ke yang lain. Walaupun penjual sudah menginginkannya. Tetapi ketika telah disepakati oleh kedua belah pihak adanya syarat berupa waktu, maka keduanya harus memenuhi syarat tadi. Al-muslimuna inda syurutihim. Kalau memang ternyata tidak mau memberikan syarat berupa waktu, ya sudah sedari awal. Ana butuh waktu 10 hari. Tolong beri waktu 10 hari. Untuk berpikir apakah melanjutkan pembelian ini atau tidak. Kalau memang penjual tidak menginginkannya, afwan, ana tidak bisa memberikan waktu atau tempo begitu lama. Kalau antum mau 2 hari. Kalau enggak, ana jual ke yang lain. Fadhol, silakan. Akan terjadi tarik ulur nanti. Ya sudah, kalau 5 hari bagaimana? Pembeli menawar, kalau 5 hari bagaimana? Penjual menyatakan, ya sudah, kesepakatan antara kita berdua 5 hari. Kalau memang ternyata penjual tidak menginginkan khiyaru syart, sedari awal dia putus. 2 hari, walau 2 hari enggak bisa. Kalau mau sekarang, fadhal, silahkan. Kalau enggak, sudah. Silahkan cari ke tempat lain, ana pengen jualnya seperti ini. Itu hak mereka berdua. Tetapi ketika telah disepakati adanya syarat, baik penjual ataupun pembeli harus menjalankan syarat yang telah ditetapkan. Wa illa lazimahu syira'u sayyarati bimujarradi intihai syahr. Wa illa taraja'. Kalau ternyata dalam tempo satu bulan yang telah ditentukan tadi, pembeli tidak mundur, tidak konfirmasi membatalkan pembeliannya, lazimahu syira'u sayyarah, wajib harus bagi dia untuk membeli mobil yang telah dia sepakati harganya tadi. Bimujarradi intihai syahri, hanya semata dengan habisnya tempo waktu satu bulan yang disepakati oleh mereka berdua. Afwan, kemarin ana lupa mau konfirmasi, sebenarnya ingin membatalkan tapi lupa. Atau ana ingin membatalkan tapi karena banyak kesibukan sehingga lupa, sehingga tidak jadi membatalkannya. Ini tidak jadi alasan. Yang jelas kesepakatan satu bulan, maka jual beli tadi harus disempurnakan. Selama tidak ada konfirmasi pembatalan, maka transaksi jual beli tadi walau telah diberikan waktu harus terus dilanjutkan. Kalau ternyata pembeli menyesal, pembeli sudah habis waktu menyesal. Kenapa saya beli mahal-mahal, mending tuh beli mobil ini dan itu. Apakah masih ada jalan cara lain untuk mengembalikan barang tersebut? Ada. Nanti akan masuk dalam bab iqalah. Bab al-iqalah. Pembeli membatalkan pembeliannya dan menyampaikannya kepada penjual. Kalau ternyata penjual mau menerimanya, falahu dzalik. Sudah kadung beli mobil, ternyata pembeli menyesal, afwan, setelah ana beli mobil ini ternyata ana punya kebutuhan yang lain. Kef, kalau ana kembalikan lagi ke antum mobil ini. Tergantung penjual tadi. Kalau menyatakan iya enggak apa-apa ya sudah. Man aqala musliman aqala Allahu asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempermudah pengembalian barang seorang muslim yang telah dibeli, maka Allah azza wa jal akan mempermudah nanti di yaumul qiyamah kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Ini fadilahnya besar. Seorang penjual yang menerima kembali barang yang telah dia jual kepada pembeli, yang disebut dengan iqalah, memiliki fadilah yang besar. Namun itu pun kembali kepada kondisi si penjual tadi. Kalau ternyata penjual juga sudah memanfaatkan uangnya, sudah dia belanjakan kepada yang lain, dia menyatakan, afwan, uangnya sudah ana pakai untuk kebutuhan yang lain. Sehingga untuk mengembalikan uang ke antum dan mengambil barang yang ana jual dulu, sudah enggak bisa. Itu juga hak dari si penjual sebelumnya. Allahu a'lam bissawab. Adapun yang ketiga, khiyarul aib, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.